arti cinta yang kau berikan tak akan aku sesali. Semua kisahku bersamamu tak bisa aku bayangkan. Hidup ini tanpa sentuhan kasihmu selembut mentari pagi. Selalu kau hangatkan jiwa ini. Aku hilang tanpa ada cintamu, kasihmu. Aku rapuh tak berdaya, hampaku tanpa. Sentuhan kasihmu selembut mentari pagi. Oh, selalu kau hangatkan jiwa ini. Oh,